Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbi zidna ilma waryukna fahma. Kepada pendengar radio Mutiara Quran dan pendengar radio dakwah Islam lainnya yang merilai kesempatan pada kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan menunjuki semua pendengar, semua kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan membahas masalah pendidikan karakter nabawiyah dalam sesi pendidikan akil balig, yang tema kali ini adalah tentang generasi mogol. Apa sebenarnya makna mogol? Yang ini sebenarnya sering dipakai dalam bahasa Jawa, dan mogol ini sering dinisbatkan kepada makanan, yaitu makanan yang belum matang seutuhnya, makanan yang masih setengah matang, atau makanan yang berbentuk masak di pohon atau buah di sini, yang mungkin tiba waktunya matang tapi ternyata matangnya tidak sempurna. Jadi kata mogol di sini bisa kita artikan sebagai belum sepenuhnya matang. Maka generasi mogol di sini adalah generasi yang dia itu yang harusnya sudah matang tapi ternyata belum matang. Apa batas waktu sebuah generasi itu dikatakan harus matang? Yaitu di mana kita ketahui yang namanya generasi muda itu adalah generasi yang sudah menginjak usia balig. Maka seharusnya generasi yang sudah balig itu mereka sudah matang, yaitu matangnya adalah tepat waktu, bukan matang secara fisik tapi ternyata mentalnya belum matang. Itu yang dinamakan dengan mogol. Nah, terus bandingannya adalah generasi matang itu yang bagaimana? Generasi matang itu adalah generasi yang ketika mereka itu menginjak usia balig, mereka itu sudah tunduk taat beribadah kepada Allah dan mereka bermanfaat bagi umat ini. Jadi generasi yang mogol berarti generasi yang mereka belum memiliki kesadaran untuk taat dan tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan generasi yang belum memiliki kemanfaatan bagi umat ini. Nah, ini merupakan tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan ini dikaitkan dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah yang menjadikan kalian-kalian itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari bumi, yaitu tanah ini, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Nah, dua tujuan besar ini, di mana manusia hidup itu harus meraih dua tujuan ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan memberikan kebermanfaatan sebesar-besar bagi umat sebagai khalifah pemakmur bumi. Nah, makanya tujuan ini itu harusnya dicapai ketika seorang manusia itu mencapai fase dewasa. Karena ketika fase dewasa itu statusnya adalah sebagai mukallaf, yaitu pemikul beban. Maka seharusnya balik, mereka harusnya sudah tunduk taat beribadah kepada Allah dan bermanfaat bagi umat ini. Namun faktanya generasi kita yang sudah balik ini, mereka sebagian besar dewasa dalam hal fisik, namun mereka belum dewasa dalam mental. Mereka sudah balik, tapi ternyata mereka belum akil. Nah, inilah generasi Mogol yang seharusnya ketika balik itu mereka sudah berperan, tapi kenyataannya begitu mereka balik justru berbalik menjadi beban umat dan bangsa ini. Oleh karena itu, ini merupakan tugas kita untuk mendidik mereka sehingga mereka tidak menjadi generasi yang Mogol. Terus selanjutnya, apa yang menyebabkan generasi ini menjadi generasi yang Mogol? Yang seharusnya mereka itu ketika balik perannya sebagaimana peran orang dewasa yang lain, dan ini generasi-generasi yang matang ini banyak contoh pada masa-masa yang lalu. Sebagai contoh, dahulu para sahabat-sahabat kecil, mereka berbondong-bondong datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut membersamai Nabi, baik dalam peperangan atau dalam keseharian Nabi. Mereka ingin membantu Nabi dalam berdakwah, dalam berjuang. Usia mereka masih belasan tahun. Bahkan mereka ketika ada persiapan perang, banyak mereka yang datang kepada Nabi untuk ikut dalam perang tersebut, walaupun mereka itu masih belum dewasa, belum balig. Mereka menawarkan dirinya untuk siap mati di medan juang, yaitu di medan jihad. Mengapa bisa demikian? Karena mereka adalah generasi-generasi yaitu dididik langsung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga matang pada waktunya, tidak menjadi generasi yang Mogol. Bahkan sebelum balik pun mereka sudah ingin segera matang. Usama bin Zaid menikah usia 15 tahun dan dia menjadi seorang panglima usia 18 tahun. Zaid bin Thabit ketika mendaftar ingin ikut perang, karena badannya kecil, pedangnya lebih panjang dari tubuhnya, Nabi belum bisa menerima. Namun ternyata dia bisa membersamai Nabi, ikut berdakwah bersama Nabi sebagai penerjemah Nabi dan penulis Nabi. Padahal umur Zaid bin Thabit waktu itu masih belasan tahun. Itulah contoh-contoh generasi yang betul-betul matang pada waktunya. Ketika mereka balik, betul-betul mereka itu matang. Kemudian kalau kita perhatikan sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, pemuda, tokoh-tokoh Sumpah Pemuda itu adalah usianya 19, 20, 21 tahun dan berkisar usia itu. Kalau kita lihat dengan generasi saat ini, pada usia itu, di manakah generasi ini. Ketika zaman Sumpah Pemuda tersebut, anak-anak atau pemuda-pemuda yang usianya masih belasan tahun tersebut berjuang untuk bangsa ini. Dengan usia-usia itu justru mereka itu menjadi beban bagi bangsa ini. Maka mari kita ulas apa yang menyebabkan munculnya generasi yang mogol ini, sehingga merepotkan bangsa ini, sehingga membebani bangsa ini yang seharusnya bangsa ini mengharap mereka sebagai tulang punggungnya. Antara sebab-sebab yang menyebabkan generasi ini menjadi generasi mogol, intinya adalah akibat pendidikan yang belum berhasil. Kita jangan terlalu latah selalu menyalahkan lingkungan dan lingkungan, seolah-olah kita sebagai pendidik dan orang tua itu membela diri, seolah-olah bahwa selalu yang salah adalah dari luar bukan dari kita. Maka hendaknya kita selalu introspeksi bahwa yang menyebabkan generasi menjadi begini, menjadi mogol ini adalah akibat kita para pendidik dan orang tua. Kita perlu koreksi diri. Bisa jadi selama ini kita ketika mendidik hingga hasilnya adalah munculnya generasi-generasi yang sudah harusnya matang ternyata belum matang, yaitu mogol. Apa antara lain cara mendidik kita yang belum kita terapkan sehingga mereka menjadi mogol tersebut? Yang pertama, ketika kita mendidik mereka itu, kadangkala kita tidak mendasari pendidikan kita itu dengan apa sebenarnya hakikat manusia. Karena yang kita didik manusia, anak-anak kita adalah manusia, maka cara mendidik kita terhadap mereka adalah cara mendidik yang menyentuh tentang hakikat manusia. Kalau kita sudah memahami apa sebenarnya hakikat manusia, maka insya Allah ta'ala kita akan bisa mendidiknya dengan sesuai dengan hasrat, harkat atau martabat manusia tersebut. Kemudian selanjutnya, ketika kita mendidik mereka, kadangkala munculnya adalah pemaksaan dan pemaksaan. Kadangkala kita tidak mengenal apa sebenarnya potensi yang dimiliki anak kita, sehingga dalam mengarahkan pendidikan ini, bisa jadi yang kita arahkan pada anak kita bisa menjadi salah arah. Yang contoh yang seharusnya mungkin anak kita itu sebenarnya potensinya dia menjadi seorang peternak, tapi ternyata mungkin karena obsesi dari pendidik dan orang tuanya, dia dipaksa menjadi seorang ahli teknik atau ilmuwan. Karena seseorang yang dipaksa pada bukan potensinya, maka dia tidak akan berhasil dan dia akan luput potensi yang aslinya tersebut. Karena apa? Karena tidak ditumbuhkan. Hal ini sebagaimana perkataan Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Tuhfatul Maudud, beliau mengatakan, apabila anak dididik bukan pada potensinya, anak dipaksa untuk belajar bukan pada potensinya, maka tidak akan berhasil. Maka tidak akan berhasil pada bidang itu. Dan potensi yang aslinya yang dimiliki oleh anak tersebut akan luput darinya. Akhirnya akan menjadi apa? Generasi mogol. Ini ada di antara penyebab-penyebab yang menyebabkan anak menjadi mogol. Dan masih banyak faktor-faktor yang lain yang sebenarnya intinya yang menyebabkan anak itu menjadi mogol ketika mereka sudah balik adalah, yang pertama, kurangnya pengakuan kita terhadap potensi-potensi anak-anak kita. Yang kedua adanya adalah kurangnya kedekatan kita, kurangnya pembersamaan kita terhadap anak-anak kita. Itu dua hal yang mendasari munculnya generasi mogul. Terus kemudian bagaimana kita sebagai pendidik dan orang tua mengatasi generasi-generasi yang mogul tersebut sehingga mereka tidak setengah matang lagi, yang setelah kita atasi ini sehingga mereka segera akan matang. Maka dalam mengatasi permasalahan generasi tersebut, kita kembalikan lagi kepada hakikat manusia, bahwa sesungguhnya manusia itu lahir dalam keadaan memiliki kecondongan kepada kebaikan, yaitu fitrah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus menghadap agama Allah, yang mana Allah menciptakan manusia atas fitrahnya dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Jadi intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu atas fitrah. Imam Nawawi memaknai fitrah tersebut bahwa setiap anak lahir itu memiliki kesiapan atau kecondongan untuk menerima Islam. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunasiranihi aw fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maknanya adalah fitrah tadi, anak itu bukanlah seperti kertas putih yang kosong. Anak sudah memiliki potensi-potensi pada dirinya, memiliki kecondongan kepada kebaikan yaitu al-Islam. Anak memiliki condongan kepada tauhid, itu yang harus kita akui. Anak memiliki kecondongan untuk menjadi pembelajar, dan anak memiliki kecondongan untuk memiliki potensi-potensi yang menghebatkan mereka. Itu adalah bekal yang Allah berikan kepada setiap anak. Maka untuk menyingkapi kondisi anak ini, kebaikan ini, maka tugas kita sebagai pendidik untuk memperbaiki generasi mogul tersebut, yaitu kita mengakui potensi-potensi mereka tersebut. Pengakuan ini yang kita lakukan pertama kali, bahwa mereka sebenarnya adalah orang-orang yang condong kepada kejujuran, bahwa mereka sebenarnya adalah manusia-manusia atau orang-orang yang condong kepada kebaikan, kepada tauhid, kepada ibadah, kepada belajar. Sebenarnya mereka itu memiliki potensi-potensi yang perlu ditumbuhkan. Ini pengakuan yang pertama kita lakukan terhadap mereka. Kita jangan selalu berpikir negatif terhadap mereka, bahwa setiap anak pasti condong kepada keburukan, karena Allah menciptakan mereka dalam keadaan condong kepada kebaikan. Maka kalau kita selalu mencurigai anak kita, selalu merasa bahwa anak kita kalau tidak selalu diawasi mereka akan menyimpang, selalu berpersepsi kepada anak-anak kita kalau mereka tidak dipagar pasti mereka akan kabur dan akan berbuat kemaksiatan, padahal sejatinya di dalam diri mereka itu ada kecondongan-kecondongan yang harus kita akui. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu hakikat manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Allah berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan dialah Allah yang telah menjadikan, yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apapun. Kemudian Allah memberikan kepada kalian pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran yang ada dalam hati. agar kalian bersyukur. Ini menunjukkan bahwa manusia lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Namun demikian, kita tidak boleh menganggap bahwa anak lahir dalam keadaan seperti kertas putih yang kosong, walaupun tadi disebutkan dalam ayat bahwa anak ketika lahir. Karena apa? Tadi sebagaimana yang awal disebutkan bahwa anak lahir itu adalah dalam keadaan fitrah, dan anak perlu bimbingan. Nah, dengan kondisi atau hakikat manusia mereka tidak tahu apa-apa itu, apa yang harus pendidik dan orang tua lakukan? Yaitu membersamai mereka. Kita bimbing mereka. Ketika kita berada di depan mereka, kita menjadi teladan. Ketika kita membersamai mereka, bersama dengan mereka, kita memberikan ide-ide, kita berkarya bersama mereka, kita melindungi mereka, kita mendengarkan mereka. Ketika kita berada di belakang mereka, kita memberikan motivasi bagi mereka. Pembersamaan ini sejatinya sudah digagas oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dimantoro, dengan sebuah kalimat dalam bahasa Jawa yang indah, yaitu ingarso suntulodo ing matyo mangun karso tutwuri handayani. Inilah hakikat pembersamaan yang diberikan kepada anak-anak kita. Jadi solusi untuk mengatasi anak-anak mogol tadi, langkah yang pertama adalah pengakuan atas potensi-potensi mereka, kecondongan mereka kepada kebaikan. Yang kedua adalah pembersamaan. Mereka, melindungi mereka, menjaga mereka, mengarahkan mereka, membimbing mereka, memberikan semangat, motivasi kepada mereka. Insya Allah Ta'ala dengan dua metode ini, seorang anak, seorang pemuda tidak menjadi generasi yang mogol. Sebagai contoh penerapan dua langkah solusi ini, ketika seorang anak, sebagai contoh misal, minta izin kepada kedua orang tuanya untuk mendaki gunung pada malam hari bersama teman-temannya, tentu saja hal ini kadangkala orang tua memiliki kekhawatiran, karena orang tua belum tahu siapa teman-teman yang mengajak dia untuk mendaki gunung tersebut. Pastilah dalam pikiran orang tua muncul, jangan-jangan temannya adalah teman-teman yang nakal. Akhirnya nanti khawatir anak tersebut akan tertular kenakalannya oleh teman-temannya tersebut. Ini salah satu contoh ya, dalam menangani permasalahan anak-anak yang sudah akil balig dengan menggunakan dua metode tersebut. Yang pertama yaitu dengan pengakuan. Kalau kita mengetahui bahwa anak-anak kita lahir itu dalam keadaan fitrah, yaitu condong kepada kebaikan, maka hendaklah kita itu mengakui, berpikir positif, husnudzon ya kepada anak tersebut, karena kita juga harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan anak kita dalam keadaan condong kepada kebaikan. Maka yang kita lakukan, kita tidak langsung melarang anak tersebut. Sebagai contoh misal, mungkin ibunya bisa mengatakan atau bapaknya bisa mengatakan, mendaki gunung itu baik, karena dalam mendaki gunung itu di sana ada unsur untuk mengenal alam, mengenal keindahan alam. Dan dengan mengenal keindahan alam tersebut, diharapkan akan mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dengan mendaki gunung, kemudian memperhatikan alam, kamu bisa menambah tauhid rububiyah. Kemudian selanjutnya kita katakan kepada anak kita, ini terkait dengan pengakuan, Bapak percaya bahwa kamu itu memiliki kemampuan untuk mendaki gunung, dan itu bagus buat kamu, bisa menjalin kebersamaan bersama teman-teman, bisa mengikat pertemanan dengan kawan-kawan yang lain, bisa menyehatkan badan karena berolahraga mendaki gunung, bisa menjaga kelestarian alam dan sebagainya. Ini pengakuan, ya. Ini adalah pengakuan terhadap anak kita, jangan langsung dipotong. Kemudian langkah berikutnya yaitu dengan pembersamaan. Setelah kita mengakui faedah-faedah dari mendaki gunung, kemudian kita mengakui kemampuan yang ada pada anak kita, mereka juga semuanya pembelajar. Setelah itu kemudian pembersamaan. Karena kita ketahui tadi hakikat manusia yang lahir itu asalnya tidak tahu apa-apa, maka butuh pembimbingan. Maka kita katakan, tetapi kamu harus hati-hati bahwa mendaki gunung itu tidak mudah. Ada yang sampai tidak pulang, tersesat, ada yang meninggal dunia dan sebagainya. Maka butuh apa? Persiapkan keperluan sebaik mungkin. Bahwa perlengkapan-perlengkapan untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Ini. Apakah kamu siap dengan kondisi seperti ini? Terus kemudian di samping itu juga, tidak semua teman-temanmu adalah baik. Kadangkala mereka akan mempengaruhi kamu dengan hal-hal yang tidak baik. Khawatirnya nanti bapak ini akan khawatir, nanti kamu akan tertular dengan mereka. Bapak percaya kepada kamu. Nah, yang soleh itu sejatinya tidak mudah dipengaruhi, harusnya mempengaruhi. Kamu adalah seorang dai yang bisa mempengaruhi teman-temanmu. Nah, ini contoh yang sederhana, yang mungkin biasanya anak itu mungkin terkesan nakal bagi orang tua, ya senangnya mungkin keluyuran kesana kemari, tiba-tiba minta izin naik gunung. Maka kita akui, kemudian kita memberikan nasihat. Namun seandainya seketika itu kemudian orang tua langsung memangkasnya, tidak boleh karena bahaya, maka anak merasa bahwa mereka tidak diakui, ya. Anak merasa bahwa dirinya tidak didengar, tidak dipercayai. Di samping itu merasa juga tidak disayang, karena merasa tidak dibersamai. Nah, ini akhirnya memunculkan generasi-generasi yang protes. Nah, protesnya inilah yang akan menyebabkan mereka menjadi generasi yang mogol tersebut, yang sejatinya sudah mulai mudah diarahkan, mudah diatur, betul-betul menjadi generasi yang berakhlak, tapi karena enggak ada pengakuan dan pembersamaan dari orang tua, maka jadilah mereka generasi-generasi yang tidak matang karena tidak adanya pengakuan dan pembersamaan tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang terkait dengan bagaimana mengatasi masalah generasi-generasi yang mogol ini dengan dua metode, yaitu pengakuan potensi mereka, kecondongan mereka, dan pembersamaan terhadap mereka karena mereka. Saya sampaikan, ya, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini. Terkait tema kita tentang generasi mogol, semoga materi yang dijelaskan oleh Al Ustaz tadi dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan selanjutnya, untuk memperluas pembahasan kita di malam hari ini, silakan para pendengar Radio Mutiara Quran dan Radio Dakwah Islam yang lain, kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953-9903-0417 ataupun dapat melalui di live chat channel YouTube Radio Mutiara Quran Semarang. Dan sudah ada pertanyaan yang telah masuk, kami bacakan yang pertama datangnya di dari channel YouTube dari Bapak Siswanto di Cirebon. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Kenapa pemisahan tempat belajar Ustaz di sekolah-sekolah yang utamanya sekolah syar'i Ustaz dimulai dipisahkan di kelas 4? Bolehkah jika pemisahan itu dilakukan sejak kelas 1? Dan apa dasar dari pemisahan antara laki-laki dan perempuan tersebut yang rata-rata dilakukan pada kelas 4? Silakan Ustaz. Baik, ya, Masya Allah, pertanyaan yang sangat bagus dari Pak Pak Siswanto dari Cirebon yang pendengar radio kita FM. Kenapa pemisahan anak putri dan putra yang ada di sekolah syar'i itu mulai kelas 4? Perlu kita ketahui bahwa ketika mereka masih sebelum 10 tahun, ya, terutama di bawah 7 tahun, mereka perlu menguatkan karakter gender mereka. Apa makna dari karakter gender? Yaitu mereka dalam dirinya yakin bahwa aku ini laki-laki apa perempuan. Ketika mereka masih kecil, ya, yaitu 0 sampai 2 tahun, mereka bersama ibu untuk menyusui. Terus kemudian ketika usia 2 sampai 7 tahun, mereka bersama ayah dan ibu. Ini ketika mereka di TK berarti. Ketika mereka di TK, di sini harapannya usia 3 tahun, anak itu harus sudah yakin mirip ustadz atau ustadzah, mirip temannya yang laki-laki atau perempuan. Nah, ini perlu adanya bercampurnya mereka ketika mereka anak-anak dengan laki-laki. Karena usia 10 tahun telah mendekati usia balig, usia 10 tahun sudah memiliki kecondongan untuk tertarik dengan lawan jenis. Sebelum 10 tahun, hasrat itu masih sangat lemah. Sehingga tidak masalah apabila mereka itu masih bercampur jadi satu kelas dalam bersama teman-teman mereka yang putra atau putri. Ini. Nah, setelah 10 tahun ini dengan dua alasan, yaitu Nabi SAW memerintahkan ya anak-anak kita yang sudah umur 10 tahun tersebut. Yang kedua adalah karena mereka menjelang balig, dan menjelang balig itu sudah mulai ada kecondongan untuk tertarik kepada lawan jenis, maka mulai dipisah. Demikian wa ta'ala Nabi SAW. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallah khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya, khususnya tadi pada penanya Bapak Siswanto dari Cirebon, semoga bermanfaat. Dan selanjutnya akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari WhatsApp, datang dari Ibu Aisyah di Banyumanik, Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz." Assalamualaikum. Sebenarnya pihak siapa saja yang berhak untuk menghentikan ulah kenakalan remaja? Terkadang pihak lain atau pihak luar di lingkungan kita lebih care atau lebih peduli daripada keluarganya sendiri. Silakan Ustaz. Ya. Siapakah yang paling bertanggung jawab terhadap kenakalan remaja? Kembali kita pada sebuah ayat tentang masalah tanggung jawab pendidikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kemudian menjaga diri dan keluarga itu maknanya adalah pendidikan sebagaimana hadis-hadis yang lain disebutkan. Kemudian siapa yang dimaksud yang bertanggung jawab untuk mendidik tadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap dari kalian itu adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Di dalam hadis tersebut disebutkan warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki itu pemimpin bagi keluarganya dan dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kemudian wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Dan seorang wanita itu adalah bertanggung jawab atau memimpin rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Jadi dari dasar-dasar tersebut, maka penanggung jawab pendidikan adalah kedua orang tua. Maka sejatinya kenakalan remaja itu adalah tanggung jawab kedua orang tua remaja tersebut. Nah, ini penting sekali. Karena apa? Biar tidak terjadi lempar tanggung jawab. Ya, orang tuanya lah yang kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pendidikan anak-anaknya. Maka proses perbaikan tadi, yaitu dengan adanya pengakuan dan pembersamaan tadi yang kembali kepada hakikat manusia, itu sejatinya yang bertanggung jawab melakukan adalah kedua orang tua. Kemudian apa status dari para guru atau ustadz yang ada di sekolah? Para guru dan para ustadz yang ada di sekolah itu statusnya adalah sebagai fasilitator. Mereka memfasilitasi orang tua, membantu orang tua yang mengalami kesulitan untuk mendidik anaknya. Tapi tanggung jawab tidak berpindah kepada guru atau ustadz. Tanggung jawab itu tetap ada di orang tua anak tersebut masing-masing. Jadi ini yang perlu kita perhatikan sehingga tidak selalu lempar tanggung jawab. Sehingga yang selalu disalahkan hanya lingkungan saja, seolah-olah bahwa orang tua itu selalu benar. Jadi ini harus kita sadari, wahai para pendidik dan orang tua, bahwa orang tuanya lah yang menjadi penanggung jawab tentang kenakalan remaja. Demikian wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan dan nasihatnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan khususnya untuk Ibu Aisyah di Banyumanik tadi yang bertanya. Kami bacakan pertanyaan selanjutnya, datangnya dari Bapak Goni di Kaligawi, Semarang. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimanakah kiat agar orang tua dapat mengcover anaknya yang sekolah di sekolahan umum yang bercampur baur agar tetap dapat menjaga diri, karena kita tidak tahu jika bergaul di luar? Silakan Ustaz. Ya, memang ini ya dari Pak Alboni ya, pertanyaan yang sangat bagus yang ada di Kaligawi. Semoga Allah selalu menjaga Pak Alboni untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana cara mengcover anak yang mereka sekolah di sekolah umum bercampur baur, pengaruhnya luar biasa. Baru kita katakan tadi bahwa kita tidak boleh selalu menyalahkan lingkungan. Memang lingkungan berpengaruh terhadap pendidikan anak. Tapi kita jangan selalu seolah-olah semua yang menyebabkan kenakalan anak itu adalah lingkungan. Apa yang harus kita lakukan? Perlu kita ketahui bahwa anak kita itu tidak selamanya selalu terpengaruhi. Ya. Tapi anak kita pun sebenarnya bisa mempengaruhi. Ini. Maka yang kita lakukan sebenarnya bukan totalitas sterilisasi, melarang anak-anak kita bergaul dengan dunia luar. Ini sterilisasi. Namun yang harus kita lakukan adalah terhadap anak kita adalah imunisasi, mengimun mereka agar mereka tidak mudah terpengaruh dengan dunia luar yang menurut kita itu sangat membahayakan pengaruhnya terhadap akhlak anak kita. Nah, bagaimana cara kita mengimun mereka? Ya dengan dua cara tadi. Kembali kepada hakikat manusia ketika lahir, mereka memiliki kecondongan kepada kebaikan, yaitu bisa mempengaruhi. Namun demikian, kita pun juga harus membersamai mereka, mengarahkan mereka. Maka dari dua kaidah ya perbaikan kenakalan anak tersebut, kita bisa mengambil langkah yang pertama. Maka katakan kepada anak kita ketika mereka berangkat sekolah, ya, Kita katakan bahwa bapak dan ibu percaya kepada kamu bahwa kamu anak soleh. Ini berarti pengakuan. Maka anak akan merasa bangga, merasa senang bahwa aku anak soleh. Ya. Bapak percaya bahwa kamu bisa mempengaruhi teman-temanmu untuk kebaikan. Karena kamu adalah anak yang soleh, anak yang kuat. Ini pengakuan. Tapi hati-hati, ya. Sebab di luar sana itu pengaruh-pengaruh itu banyak sekali yang bisa mempengaruhi akhlakmu. Setan tidak akan pernah berhenti untuk selalu menggodamu. Maka kamu harap selalu minta tolong kepada Allah untuk melindungimu sehingga kamu tetap menjadi anak yang soleh. Ini pengakuan dan pembersamaan seperti ini itu harus selalu kita lakukan. Maka anak akan merasa percaya diri, merasa diakui. Ya. Kemudian setelah mereka pulang, kita sambut mereka, bagaimana kabarnya, sehat, ada apa saja tadi di sekolah, ya. Kalau masih lapar silahkan makan dulu, ini minumnya dan sebagainya. Ini akan membuat anak dekat dengan orang tua karena pengakuan dan pembersamaan. Kalau anak sudah dekat sekali dengan orang tua, mereka bisa curhat kepada orang tua, didengarkan oleh orang tua, maka orang tua menjadi sosok yang paling dipercaya oleh anak. Ini penting sekali. Jadikan orang tua menjadi orang yang paling dipercaya oleh anak karena pengakuan dan pembersamaan tadi. Setelah orang tua dipercaya oleh anak, maka apapun yang terjadi di luar yang tidak sesuai dengan apa yang telah dibimbingkan oleh orang yang dipercaya tadi, itu orang tuanya, maka anak akan datang ke rumah, akan kembali ke rumah menanyakan kepada orang tuanya. Tadi temanku seperti ini, Pak, Bu. Temanku tadi merokok begini dan begitu, Bu. Karena percaya pada orang tuanya, maka orang tuanya dengan mudah akan memberikan nasihat. Oh, merokok itu tidak baik. Kamu kan anak soleh. Masa kok merokok seperti itu? Bapak percaya kok pada kamu, kamu juga akan merokok. Itu insya Allah anak akan lebih menjaga diri. Jadi kesimpulannya, untuk mengcover anak tersebut, tetap kembali kepada hakikat anak kita sebagai manusia yang mereka butuh pengakuan bahwa mereka adalah condong kepada kebaikan, memiliki potensi, mereka semua pembelajar. Di samping itu kita tetap membersamai mereka, ya, kita dengarkan mereka, kita beri motivasi mereka. Itu insya Allah cara mengimun mereka. Demikian. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya akan bacakan pertanyaan yang datangnya dari live chat channel YouTube. Datang dari Mami Arham di Lombok. Beliau bertanya, Ustaz, ada jargon pendidikan anak usia sebelum balig adalah menumbuhkan kesadaran, bukan memaksakan. Apakah hal ini terbatas hanya untuk usia tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya. Dari Bapak Mami. Mami Arham. Mami Arham yang ada di Lombok, ya, Masya Allah, semoga Allah selalu menjaga Bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Apakah benar bahwa pendidikan sebelum balig itu adalah pendidikan untuk menumbuhkan kesadaran? Benar sekali. Bukan hanya kesadaran saja, tapi sebelum balig pun juga ada namanya pelatihan adab akhlak, juga ada namanya pelatihan kemandirian. Urutannya demikian. Ada masa-masa emas yang harus ditumbuhkan pada anak-anak kita sejak lahir sampai dia balig. Ketika usia 0 sampai 7 tahun, itu masa emas penumbuhan kesadaran. Ya. Ingat, menumbuhkan kesadaran itu berbeda dengan mengajarkan ilmu. Ya. Menumbuhkan kesadaran itu terkait dengan keimanan, ya. Sedangkan mengajarkan ilmu dengan menghafal, ya, atau istilahnya mengajarkan il apa namanya kayak matematika, hafalan, fikih dan sebagainya adalah pengajaran, itu pengajaran ilmu. Nah, maka yang perlu dilakukan, ya, sebelum anak itu balig, yang pertama 0 sampai 7 tumbuhkan kesadaran dengan menumbuhkan persepsi positif anak. Ya, persepsi positif anak bahwa agama itu adalah indah, agama Islam itu indah. Persepsi bahwa belajar itu menyenangkan, persepsi bahwa sholat itu menyenangkan, itu ditumbuhkan 0 sampai 7 tahun. Akhirnya mereka tumbuh kesadaran. sadaran untuk melakukan sholat. Nah, setelah tumbuh kesadaran 0 sampai 7 tahun, maka 7 tahun diperintah sholat sebagaimana Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisholah wa ma'abna'u sab'i sinin. Perintahkan anakmu sholat ketika dia berumur 7 tahun. Ini hikmahnya, karena sebelumnya ditumbuhkan kesadaran dulu. Setelah anak-anak kita sadar bahwa sholat itu penting, sholat itu adalah tanda cintanya kepada Allah, maka 7 tahun diperintahkan sholat, insya Allah anak itu akan tidak ada kesulitan dalam belajar untuk sholat, melaksanakan sholat, karena apa? Sadar. Nah, kemudian adalah menumbuhkan, mengajarkan atau memerintahkan sholat ini terkait dengan karakter belajar. Ya, karakter belajar ditumbuhkan. Jangan buat bahwa anak belajar sholat itu dalam keadaan dipaksa-paksa, tapi tumbuhkan karakter belajarnya sehingga dia menikmati belajar ketika belajar sholat ini. Nah, setelah itu 10 tahun, ya setelah mereka sadar, terus kemudian mereka itu menjadi pembelajar, maka 10 tahun ini masa-masa tegas, masa-masa start up atau tancap gas. 10 tahun inilah sudah mulai pembiasaan-pembiasaan dengan ketat. Ketatnya di sini dalam rangka tetap memakai kaidah, yaitu pengakuan dan pembersamaan tersebut. Nah, 10 tahun ini adalah pendidikan kemandirian. Ya. Ketika tidak sholat, Nabi memerintahkan boleh dipukul. Wadribuhum alaiha wa hum abna'u asrin. Ya. Jadi pukullah mereka ketika mereka enggak mau sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Ini. Jadi akhirnya diharapkan setelah balik betul-betul menjadi generasi yang sudah sadar, ya, bahwa mereka harus melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua, sudah memiliki ilmu sholat ketika belajar 7-10 tahun. Kemudian mereka sudah terbiasa sholat karena dilatih 10 sampai balik. Sehingga benar-benar setelah menjadi balig itu generasi yang tunduk taat beribadah kepada Allah, dan generasi yang bermanfaat bagi peradaban, karena usia 10 tahun sudah ditumbuhkan potensinya, sudah dijuruskan, ya, sudah dimagangkan pada potensi bakatnya, sehingga menjadi generasi yang bermanfaat. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Mamik Arham di Lombok dan kita semua yang menyimaknya. Ustadz, pertanyaan terakhir ini datangnya dari Bapak Erik di Jakarta Pusat. Sebenarnya ini adalah pertanyaan yang pertama masuk ke WhatsApp, namun kami bacakan terakhir kali. Mohon maaf untuk Bapak Erik. Pertanyaannya, Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Mohon penjelasannya Ustadz, karena saya mohon penjelasannya lagi Ustadz, karena saya kurang paham dengan kosakata mogol. Sebenarnya apa Ustadz mogol yang sebenarnya itu? Silakan Ustadz, yeah. Dan silakan nanti disambung dengan kesimpulan singkatnya Ustadz. Yeah, baik. Jadi ya mohon maaf ya, kata mogol itu sebenarnya diambil dari bahasa Jawa. Ya, ini pertanyaan dari Bapak Erik yang ada di Jakarta Pusat ya. Semoga Allah menjaga Bapak Erik dan keluarganya. Jadi mogol itu adalah maknanya setengah matang. Setengah matang ini bisa diartikan ya, karena diambil dari makanan ya. Jadi kalau makanan mogol, sebagai contoh misal singkong yang mogol. Jadi singkong mogol itu adalah singkong yang dimasak tetapi belum matang, itu sudah dimakan. Itu namanya mogol, rasanya jelas enggak enak. Atau mungkin sebagai contoh nasi ya. Nasi dimasak, sebagai contoh misal masaknya dengan alat elektronik ya. Belum sampai nasi itu masak, listriknya mati sebagai contoh. Nah, akhirnya nasi tersebut menjadi mogol, yaitu setengah matang. Atau mungkin buah. Buah yang seharusnya misal sebagai contoh masa 3 bulan itu sudah harusnya matang, tapi karena sesuatu hal dalam proses penumbuhannya, akhirnya 3 bulan itu enggak matang-matang. Sebagai contoh misal ada pohon pisang. Ya, buahnya itu yang harusnya sudah matang, tapi begitu sudah kulitnya itu menguning, itu dalamnya itu isinya masih mengeras. Ini namanya mogol. Nah, maka generasi mogol ini adalah generasi yang seharusnya ketika mereka itu sudah berperan di dalam masyarakat ini dalam keadaan tunduk taat beribadah dengan akhlak yang mulia dan bermanfaat bagi umat ini, bagi masyarakat ini. Tapi nyatanya generasi ini adalah generasinya yang masih menjadi beban. Mereka ibadahnya masih harus disuruh-suruh, dipaksa-paksa, bahkan lalai dengan ibadah. Kemudian mereka belum bisa memberikan manfaat pada umat ini. Maka itulah yang disebut dengan generasi Mogol. Ya, demikian. Kemudian selanjutnya ya kita lanjutkan dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan pada kesempatan kali ini. Ini masalah yang penting ya bagi generasi saat ini. Fenomena yang ada, begitu banyak generasi-generasi saat ini yang harusnya mereka sudah menjadi tulang punggung bangsa, tapi mereka masih menjadi beban bangsa ini, inilah generasi Mogol. Maka tugas kita, terutama orang tua ya, dengan mengembalikan kepada hakikat anak-anak kita sebagai manusia, maka kita mendidik mereka juga sebagaimana hakikat mereka sebagai manusia, yaitu marilah kita selalu mengakui kepada anak-anak kita potensi-potensi mereka. Kita tidak selalu curiga dengan mereka. Kita mempercayai bahwa mereka itu adalah generasi-generasi yang jujur. Kita sampaikan kepada mereka ya, bukan hanya kita pendam. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita mengakui bahwa mereka hebat. Berikan trust kepada mereka dengan tanggung jawab-tanggung jawab. Contoh misal, ketika ada kegiatan misal panitia pembangunan di kampung, di tingkat RT, kita libatkan anak-anak kita. Janganlah kita merasa bahwa mereka belum mampu, yakin bahwa mereka mampu. Karena mereka sudah dewasa setelah balik. Ya, mereka sudah balik semua dan mereka sejatinya sudah dewasa dan diberi tanggung jawab. Kemudian juga mungkin dalam urusan-urusan rumah, urusan keluarga, berilah ya mereka tanggung jawab yang penting. Sebagai contoh misal, mendatangi seorang relasi dari perusahaan orang tuanya. Berikan kepercayaan kepada anak kita yang sudah balik tersebut ya, dengan tugas yang penting untuk anak-anak kita. Misal sebagai contoh, seorang ayah memberitakan kepada anaknya, ini adalah klien atau orang penting. Ayah berharap bahwa dia akan menjalin kerjasama dengan usaha kita. Maka tugas ini saya serahkan kepadamu karena ayah percaya kamu mampu. Nah, ini adalah termasuk bentuk trust atau kepercayaan atau keyakinan atau pengakuan kepada anak kita. Ini sangat perlu untuk mendidik mereka agar mereka segera mandiri, segera akil. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ingin dibunuh oleh kaum Quraisy. Akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu keluar dari rumah beliau yang dijaga ketat oleh orang-orang kafir Quraisy, digantikan posisi di tempat tidur beliau itu digantikan oleh seorang pemuda, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Ini adalah tugas yang sangat penting dan berbahaya, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kepercayaan memberikan tugas ini kepada sahabat Ali bin Abi Thalib yang waktu itu beliau masih muda belia. Ini antara lain untuk mendidik seseorang atau anak untuk menjadi lebih mandiri, lebih cepat dewasa mentalnya. Jadi intinya dengan pengakuan dan pembersamaan ini kita bisa mendidik anak-anak kita dan memberikan anak kita. Sering sekali kita di dalam memperbaiki kenakalan remaja, di dalam memperbaiki kenakalan anak-anak kita atau mendidik anak-anak kita terjebak pada tiga keadaan. Ya, maka ada beda tipis antara mendidik, membiarkan, dan memaksa. Apa bedanya? Kalau kita di dalam mendidik anak kita itu dengan pengakuan dan pembersamaan, dua-duanya kita lakukan, maka itu yang dinamakan pendidikan. Tetapi apabila kita hanya mengakui saja bahwa anak kita condong kepada kebaikan tapi tidak membersamai, ini namanya pembiaran. Hanya mengakui bahwa condong kepada kebaikan, kamu jujur tapi enggak pernah dibimbing, enggak pernah diberi nasihat, ini enggak pernah didengar apa ceritanya dan sebagainya, ini namanya pembiaran. Ya, pembiaran namanya. Kemudian apabila kita tidak mengakui anak kita, seolah-olah bahwa anak kita itu condong kepada ketidakjujuran. Anak kita kalau tidak kita awasi pasti dia akan berbohong, akan curang. Anak kita kalau tidak kita proteksi pasti dia nakal. Kita hanya membersamai saja, selalu mengawasi mereka, mendampingi mereka, tapi tidak mempercayai bahwa anak memiliki kecondongan, memiliki potensi yang unik beda dengan orang tuanya. Maka ini bukan pendidikan, ini namanya adalah pemaksaan. Maka jangan sampai kita terjebak di sini antara pembiaran dan pemaksaan, yang dua-duanya itu sebenarnya adalah sesuatu yang kadangkala kita sebut pendidikan. Ya, mendidik itu berarti memaksa mereka, mengawasi mereka, menjaga mereka seolah-olah mereka tidak memiliki potensi yang condong kepada kebaikan. Seolah-olah mereka itu adalah anak yang seperti kertas putih yang kosong. Sehingga orang tua protektif ini namanya condong kepada pemaksaan. Jadi ini ya Bapak Ibu, para pendidik, para pendengar semuanya. Jadi kesimpulannya, marilah kita selalu berilah pengakuan kepada anak-anak kita terhadap potensi mereka, kecondongan mereka kepada tauhid, kepada belajar, kepada potensi yang unik, yaitu bakat-bakat mereka yang unik. Di samping itu, marilah kita selalu bersamai mereka. Ya, ing ngarso sung tulodo, ing matyo mangun karso, tutwuri handayani. Ketika kita di depan mereka, kita jadi teladan. Ketika kita bersama mereka, kita bisa memberikan contoh, menjadikan ide, ya. Kita berkarya bersama mereka, kita mendengarkan mereka, melindungi mereka, membimbing mereka. Ketika kita berada di belakang mereka, kita memotivasi mereka. Maka dengan dua cara ini, insya Allah ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bisa memperbaiki generasi-generasi yang mogol, generasi-generasi yang setengah matang, generasi-generasi yang harusnya sudah menjadi tulang punggung bangsa, tetap menjadi beban bangsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita. Maka yang bisa kita lakukan, yang terpenting adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena doa itu adalah senjata yang paling ampuh bagi kita, metode pendidikan yang paling ampuh bagi kita, yaitu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing anak-anak kita, menjaga anak-anak kita agar anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian yang saya sampaikan, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, ya, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah adalah dari saya pribadi dan setan. Selanjutnya, ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing dan mengampuni dosa-dosa kita dalam kita mendidik anak-anak kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi